Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asri rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah qawaid fi tauhid rububiyah wal uluhiyah wal asma' wa sifat karya Syekh Walid Suaidan hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ke-55 yaitu firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Ya, tentu arada di sini maknanya adalah iradah kauniyah. Penjelasannya ini adalah di antara kaidah rububiyah. Karena kaidah ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa mengoreksi hukum Allah. Dan dia adalah kaidah dan dalil di waktu yang bersamaan. Karena kaidah ini mencocoki teks dalil fi qaulihi dalam firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi ayat yang lain, innama qauluna, hanyalah perkataan kami untuk sesuatu, jika kami menginginkannya adalah kami katakan kepadanya kun fayakun. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, innama matala Isa indallahi kamathali Adam, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Ini adalah sanggahan untuk orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa itu anak Tuhan karena dia tercipta tanpa bapa. Maka Allah katakan, jika demikian, maka lebih wah lagi penciptaan Adam, tercipta tanpa bapa dan ibu. Maka kalau menggunakan logika, ya, tanpa bapa berarti anak Tuhan. Ya, kalau begitu, tanpa bapa dan ibu, super anak Tuhan. Ya, ternyata tidak demikian. Sikap mereka terhadap Adam berbeda dengan sikap mereka kepada Isa. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan padanya kun fayakun, adalah maka dia pun ada. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan betapa besarnya kuasa Allah dan bahasanya semua hal tunduk pada Allah. Sejak mendengar kun fatakunu, maka ada dengan ketetapan Allah dan kuasa Allah. Wa ma kana Allah liyujizahu min syai', dan tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tidaklah mampu Allah wujudkan, yang bisa yujizuhu, membuat Allah tidak mampu. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi Allah tutup dengan dua nama ini karena sesuatu itu terwujud manakala seorang itu berilmu dan kuasa. Seorang itu bisa membuat meja kalau punya dua hal, ilmu dan kemampuan. Dia punya ilmu tentang bagaimanakah membuat meja, setelah itu dia punya kemampuan untuk bikin meja karena badannya sehat, tidak lumpuh dan yang lainnya. Maka sesuatu itu terwujud manakala terkumpul dua hal, al-ilmu dan al-qudrah. Pengetahuan dan kemampuan, atau ya, kemampuan dan kekuasaan. maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai hal yang indah dan besar di jagat raya ini menunjukkan kalau Allah adalah zat yang berilmu dan Allah adalah zat yang maha kuasa. Di sini li'ujizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Limadha, kenapa Allah mulai dengan langit sebelum bumi di ayat ini? Padahal ada sejumlah ayat yang lain Allah mulai dengan bumi sebelum langit. Maka jawabannya, qalu, para ulama tafsir mengatakan, karena berbagai macam benda, wal ajram al kabirah, dan benda-benda yang besar, alati tu'jiz ghaliban, yang umumnya itu membuat tidak mampu, artinya sesuatu yang dimungkinkan tidak mampu untuk diwujudkan, itu ghaliban fis samawat, umumnya yang besar-besar ada di langit. Ataukah di bumi? Tentu jawabannya di langit. Fala manafa, maka tatkala Allah tiadakan ketidakmampuannya, maka Allah mulai dengan meniadakan ketidakmampuan untuk benda-benda yang besar yang ada di langit. Oleh karena itu redaksi ayatnya langit dulu baru bumi. Liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Maka dimulai dengan min syai'in fis samawat, karena yang besar-besar yang dimungkinkan tidak mampu itu ada di langit. Ai dalam yakun, artinya jika tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tidak mampu, minal ajramil ha'ilah, berupa benda-benda yang besar di langit, walati la takunul al ardu indaha, yang langit itu bumi bagi langit tidaklah kecuali seperti satu potong batu di tengah gunung batu yang besar. Maka jika tidak ada satupun benda langit yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah mungkin Allah lemah dan tidak mampu untuk benda-benda yang ada di bumi yang kecil-kecil. Itu rahasia dibalik didahulukannya fisamawat. Akan tapi lama ja'at tatkala datang pembahasan tentang qadiyatil a'mal, tentang masalah amal yang dilakukan oleh manusia di bumi, maka Allah katakan wa ma takunu fi sya'nin, dan semua keadaan, dan semua keadaanmu, wa ma tatlu min Qur'anin, dan semua ayat Al-Qur'an yang kau baca, dan semua amal yang kalian kerjakan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami saksikan ketika kalian melakukannya. Dan tidak ada ya'zubu, tidaklah hilang dari pengetahuan Rabbmu seberat darah di bumi, tidak pula di langit, tidak pula yang lebih kecil dari itu, tidak pula yang lebih besar. Maka di ayat ini dimulai dengan fil ardi baru fis sama. Kenapa demikian? Karena ini membahas amal manusia, yang amal manusia itu terjadi di bumi. Maka didahulukanlah bumi baru langit. Rahasia dibalik didahulukannya bumi daripada langit. Tufiduna fihi, maknanya hina tasra'una fil amali, ketika kalian mulai melakukan amal. Nah, kenapa fil ardi dulu? Jawabannya li'anal a'mal, karena perbuatan manusia seluruhnya ada di bumi, dan tidak ada di sana di langit amal manusia yang terkena beban mukallaf, terkena beban syariat. Yang ada di langit hanyalah amal dan aktivitas malaikat. Maka jika perkara yang ingin ditiadakan di langit, maka nanti bumi, ayatnya dimulai dengan langit baru bumi. Dan jika perkara yang ingin ditiadakan itu di bumi, maka dimulailah dengan bumi sebelum langit. Kemudian wasyahid min hada, maka yang jadi sisi pendalilan dari hal ini bahasanya Allah la yujizuhu syai'un, tidak ada satupun yang tidak Allah mampu dalam urusan kerajaannya, pengaturannya, dan Allah mampu itu semua tanpa perlu bermusyawarah dan minta saran, tanpa perlu minta izin. Innama hiya kun, cukup mengatakan kun. Maka jika Allah menginginkan sesuatu untuk ada, menyatakan dan terbentuk, maka Allah hanya mengatakan kun. Maka ini adalah bagian dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan betapa sempurnanya kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaidah yang ke-56, sifat rububiyah itu menjadi hak Allah sebelum ada jejak dari sifat. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimallahu ta'ala di matan Tahawiyah, lahu makna rububiyati wala marbuba, dia sudah menjadi Rabb sebelum ada yang dipelihara. Wa makna al-khaliqi, dia sudah memiliki sifat mencipta, wala makhluqa, padahal belum ada makhluk yang tercipta. Maka sebagaimana Allah itu la yazalu ala sifatihi, terus menerus dengan sifatnya abadi, yaitu selamanya tanpa akhir, demikian juga Allah terus menerus bersifat dengannya azalian, dulu tanpa awal. Artinya laisa, tidaklah baru setelah menciptakan makhluk Allah memiliki nama sang pencipta. Bahkan Allah berhak menyandang nama sang pencipta dan memiliki sifat mencipta sebelum an yujada man yakhluqu, dijumpai makhluk yang Allah ciptakan. Dan bukalah nama Allah Ar-Rahman tergantung adanya makhluk yang disayangi. Bahkan Allah itu Ar-Rahman sebelum adanya makhluk yang disayang, dan dia adalah At-Tawwab sebelum adanya dosa. Dan Allah itu sudah bernama Al-Ghaffar sebelum adanya sesuatu yang layak mendapatkan ampunan. Walaisatil atharu, maka tidaklah jejak sifat Allah itu sebagai bukti permulaan Allah bersifat dengannya. Dan Allah telah bersifat dengan sifat rububiyah sebelum ada jejak rububiyah. Maka al-khalqu, mencipta, adalah bagian dari rububiyah. Dan Allah telah bersifat dengan sifat sang pencipta sebelum terciptanya apapun. Memiliki adalah di antara sifat rububiyah. Maka Allah adalah sang pemilik. Maka dia Allah adalah sang pemilik sebagai nama dan sifat sebelum adanya yang dimiliki. Maka tidaklah ba'da, setelah adanya yang dimiliki, Allah baru berhak untuk mendapatkan sifat memiliki. Tidak pula setelah adanya makhluk barulah Allah, makhluk yang tercipta, barulah Allah berhak untuk menyandang nama dan sifat mencipta. Tidaklah setelah, baru setelah adanya makhluk yang diatur dan diatur, baru Allah berhak menyandang sifat mengatur dan mengatur. Bahkan Allah telah memiliki semua sifat-sifat rububiyah sebelum ada jejak-jejak rububiyah. Lain hanya dengan makhluk. Makhluk baru menyandang gelar tertentu setelah ada jejaknya. Contohnya, kami ingin memperjelas dengan kami katakan, kapankah Anda mendapatkan label sudah menikah? Ya, jawabannya ba'da zawaji, setelah menikah. Kapankah Anda mendapatkan label seorang ayah? Ya, ba'da liwaladati, setelah lahiran. Kalau masih hamil baru calon ayah. Ya, baru jadi ayah setelah lahiran. Maka kalau makhluk itu tidak berhak untuk mendapatkan label-label tertentu kecuali setelah ada jejaknya. Lain hanya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berhak untuk mendapatkan label mencipta Kapankah Allah berhak untuk mendapatkan label mencipta? Jawabannya, Allah telah bersifat dengan mencipta azalan dulu tanpa awal, wa abadan dan seterusnya tanpa akhir. Tidaklah terlepas anu dari Allah hadal wasfu, label ini abadan sama sekali. Maka Allah tidaklah baru menyandang label pencipta setelah adanya makhluk, label Rabb setelah adanya marbub. Bahkan Allah itu adalah dah sah sebagai Rabb sebelum adanya makhluk yang dipelihara, dan Allah itu sah menyandang label sang pencipta sebelum ada makhluk yang dicipta. Kenapa kita tegaskan hal ini? Karena ada sejumlah kelompok yang beranggapan kalau Allah Azza wa Jal hanyalah berlabel dengan label-label ini setelah adanya jejaknya. Dan ini adalah murni salah berkenaan dengan rububiyah. Maka konsekuensi rububiyah berupa memiliki, menghidupkan, mematikan, mengatur, mencipta, memberi rezeki, semuanya milik Allah, dan Allah telah bersifat dengan sifat-sifat tersebut sebelum ada makhluk, sebelum ada jejaknya. Sehingga ulama menyimpulkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan rububiyah dengan semua konsekuensinya, bila ibtida'in wala intiha'in, tanpa awal dan tanpa akhir. Maka Allah adalah Rabb semesta alam sebelum adanya alam, wahala wujudil alam dan saat sudah ada alam, dan setelah fananya alam. Allah adalah sang pemberi rezeki sebelum adanya makhluk yang diberi rezeki, saat adanya makhluk yang diberi rezeki, dan setelah fananya semua makhluk yang diberi rezeki. Dan Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan sebelum adanya kehidupan makhluk, dan saat mereka telah fana, an fukrati abihim, seluruhnya, wallahu a'lam. Maka sifat Allah atau rububiyah Allah tidaklah tata'allak berkaitan dengan adanya seseorang atau fananya seseorang. Ya, kemudian kaidah yang ke-57, Allah itu memiliki sifat bil ghani adzati, maha kaya tidak memerlukan makhluknya. Sebagaimana makhluk itu bersifat bil fakri adzati, zatnya sendiri adalah al fakri, membutuhkan. Maka kaya yaitu tidak memerlukan makhluk adalah di antara konsekuensi rububiyah. Karena orang yang fakir dan tidak punya perlu pada yang lain. Dan adanya kebutuhan itu bertolak belakang dengan rububiyah. Maka siapa yang membutuhkan tidak layak menjadi Rabb. Maka Allah Azza wa Jal itu tidaklah membutuhkan dengan zatnya, tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Min ajli dhalika, karena Allah tidak membutuhkan makhluk, maka Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tidak memiliki waziran pembantu, tidak memiliki khalifah pengganti yang mengatur urusan kerajaan Allah atau membantu Allah, atau ayakuna lahu dhahiran, atau pembantu bagi Allah dalam sedikit pun masalah at-tadbir, mengatur, wat-tasrif dan mengatur. Oleh karena itu, jika disampaikan kepada anda, kenapa Allah tersucikan, Allah mencucikan dirinya dari sifat melahirkan dan memiliki istri, maka jawabannya, likamali ghinahu, karena Allah itu tidak membutuhkan makhluk secara sempurna. Allah maha kaya, yaitu tidak memerlukan yang lainnya, maha kaya dari segala seseorang. Nah, karena Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan, itu telah menjadi sifat zat Allah. Maka tidak mungkin meskipun hanya sekejap mata Allah memerlukan salah satu makhluknya. Oleh karena itu, waspada, jangan sampai anda merasa berjasa kepada Allah ketika melakukan suatu amal ibadah. Karena merasa sudah berjasa kepada Allah dan merasa bahwasanya Allah membutuhkan ibadahnya, ya, artinya dia merasa bahwasanya Allah membutuhkannya, ya, atau membutuhkan ibadah kepadanya, membutuhkan sujud dan rukuk. maka Allah memiliki hamba-hamba selain Anda yang mau rukuk, yang mau sujud, berbeda dengan sujud dan rukuk Anda. Maka Allah tidaklah memerlukan hamba-hambanya, tidak pula memerlukan rukuk hambanya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai sekalian manusia, innama baghyukum ala anfusikum. Al-Mukhtasar fi Tafsir, innama aqibatu baghyikum as-sayyi'ah, artinya dampak buruk dari baghyu, melampaui batas yang ada pada kalian yang jelek, itu kembali kepada diri kalian sendiri. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang beramal soleh maka itu untuk kepentingan dirinya, dan siapa yang berbuat jelek maka itu dampak jeleknya menimpa dirinya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, sehingga kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sebagaimana kalian tidak bisa menimpakan madarat kepadaku. Dan dalam hal ini bedakan antara mendapatkan madarat dan mendapatkan gangguan. Kalau gangguan, makhluk bisa mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakitiku, menggangguku. Namun manusia tidak bisa menimpakan madarat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidaklah menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku ingin mereka memberi makan kepadaku. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan Allah itu yang memberi makan dan tidak diberi makan. Maka sebagaimana zat Allah itu kaya tidak membutuhkan apapun, maka makhluk yang membutuhkan Allah, dan maka makhluk itulah yang membutuhkan Allah, dan itu kebutuhan yang melekat pada zat makhluk. Artinya tidaklah mungkin terlepas sifat cukup atau tidak dari Allah dari makhluk bagi makhluk meskipun sekejap mata. Dan tidak mungkin yang fakku terlepas fakirnya makhluk dari sang pencipta meskipun sekejap mata. Maka meskipun Anda balarta ma balarta minal amwal, Anda demikian luar biasa dalam masalah harta, kesehatan dan kesehatan, fala yazalu dalikal abdu al muftakir, maka hamba yang membutuhkan akan terus menerus al iftikar adzati, memiliki kepedulian yang melekat pada zatnya. Artinya tidaklah mungkin yang faku angka lepas dari Anda dengan sebab banyaknya harta, ufur sihati dan lengkapnya kesehatan, banyaknya anak dan keluarga besar. Anda manusia tetap saja makhluk yang fakir pada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah kefakiran yang melekat pada zat manusia. Sedangkan Allah adalah zat yang tidak membutuhkan Anda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara, sekalian manusia, kalian ini fakir kepada Allah, wallahul ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian kaidah yang ke-58 adalah kutipan ayat di surat Fatir ayat yang ke-44. Tidak ada satupun yang tidak mampu bagi Allah tentang apa yang di langit dan di bumi. Sehingga Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Maka ada jumpai mayoritas kaidah itu termasuk di bawah da'iratit tadbir, lingkaran pengaturan dan pengaturan. Kaidah-kaidah rububiyah itu umumnya berkaitan dengan pengaturan. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Jawabannya betul. apa yang ditegaskan dalam kaidah ini juga adalah konsekuensi pengaturan Allah yang sempurna dan pengaturan Allah. Karena yang tidak mampu tidaklah layak menjadi Rabb, tidaklah menjadi sang pencipta, dan tidak menjadi ilah selain Allah. Oleh karena itu Allah dalili batilnya itu terusnya mungkin ilahiyati ghairihi, batilnya keuluhian selain Allah dengan Allah katakan ajizun, dia tidak bisa apa-apa. Allah katakan jika engkau seru mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Seandainya mendengar, mereka tidak mengabulkan doa kalian. Dan jika demikian, maka itu menunjukkan ketidakmampuan. Dan Allah berfirman menceritakan perkataan Ibrahim, kenapa kalian menyembah patung, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikitpun. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta apapun, bahkan yang disembah itu dicipta. Wahadal ajizu, maka ketidakmampuannya adalah bukti mereka tidak mampu. Maka jika ketidakmampuan selain Allah itu bukti kalau dia tidaklah berhak untuk menjadi ilah, maka apakah Allah disifati dengan sifat al-ajiz, tidak mampu? Jawabannya tidak. Karena tidak ada satupun ilah, tidak pula di bumi yang tidak mampu. Allah ciptakan, Allah hancurkan, dan yang lainnya. Maka waspadalah, jangan sampai Anda membayangkan ayyuhal ya'isu, baik orang yang putus asa, anak adua bahasanya musuh, mahma balagat meskipun demikian hebat, mahma balagat kuatu meskipun demikian hebat kekuatannya, jangan pernah bayangkan kalau dia bisa membuat Allah tidak mampu. La yumkinu abadan, tidak mungkin sama sekali. Tidak mampu bagi Allah satupun langit, satupun makhluk di langit dan di bumi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencela, mu'atiban mencela nabinya Yunus tatkala keluar meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kalau Allah katakan fadhanna, maka dia mengira kami tidak mampu menangkapnya. Fanada, maka dia pun berseru di dzulumati, kegelapan. Atau naqdiru alaihi, maknanya nudayiku alaihi, kami sempitkan dia. Lantas Yunus menyeru dalam kegelapan. Maka kulama, setiap kali ada pada hati Anda perasaan bahasanya satu jizu rabbaka, Anda bisa membuat Allah tidak mampu, maka Allah akan memperlihatkan pada Anda sebab-sebab yang akan menghancurkan diri Anda, ya, atau membuat hancur dan ambyar diri Anda fi hadzal i'tiqad, dalam keyakinan ini. Fa iyyaka an yanqadih, maka jangan pernah terbetik dalam hatimu syai'un min hadza, sedikit pun dari hal ini. Jika engkau menginginkan Allah, Allah tidak membuatmu berkeping-keping dan ambyar hatinya, hatimu. Fastasyir daiman, maka hendaklah senantiasa merasa tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu Allah wujudkan, Allah hancurkan, dan Allah atur. Maka jangan pernah bayangkan bahasanya Allah Azza wa Jalla ada sesuatu yang tidak mampu Allah wujudkan, Allah hancurkan. Maka keimanan Anda bahasanya Allah itu mampu, tidak mampu dari apapun, ini adalah bagian dari konsekuensi rububiyah. Kemudian kaidah yang ke-59, kuat dan lemahnya tawakal berbeda-beda dengan perbedaan kuat dan lemahnya keyakinan di dalam hati terhadap konsekuensi rububiyah. Artinya Allah memerintahkan anda untuk bertawakal padanya dalam segala urusan wa syu'unika dan keadaan, kurang wawu itu. Faqala Allah, maka Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian tulen orang-orang yang beriman. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Dan Allah azza wa jalla mengatakan, siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Maka anda tidak akan mampu menguatkan tawakal di dalam hati anda kecuali jika keimanan anda dengan konsekuensi rububiyah, iman yang sempurna. Dan di antara konsekuensi rububiyah adalah betapa luasnya kuasa dan kekuatan Allah. Maka jika iman dengan Allah itu maha kuat dan maha perkasa itu lemah di hatimu, maka akan lemah tawakalmu. Dan setiap kali semakin kuat iman bahasanya Allah itu maha perkasa dan maha kuat, maka akan tambah kuatlah tawakalmu. Waqis dzalika bil makhluqi, kiaskannya dengan makhluk yang lain. Seandainya aku sampaikan kepada anda, pergilah ke kantor A waqti malafaka, berikan berkasmu kepada security, dan security ini yang nanti akan jadi wasitah, wasilah. Nanti yang dia yang akan ngurusi. Maka apakah ada di hati anda tawakal yang besar, pasrah yang besar kepada security ini? Apakah anda merasa aman security ini bisa inhak menyelesaikan urusan anda secara sempurna? Jawabannya tidak, karena lemahnya timbangan dia dan sifat dia, si security, dalam hatimu. Maka lemahlah tawakalmu kepadanya. Akan tapi seandainya engkau seandainya aku katakan padamu, pergilah bihadal malab dengan berkas ini, masuk ke temui menteri yang ada di kantor A, dia yang akan menyelesaikan urusanmu. Maka apakah keberangkatan yang kedua ini seperti keberangkatan yang pertama? Jawabannya tentu beda. Al-jabullah, jawabannya lah, tentu berbeda. Hal ini karena li'adhami sifati, karena demikian besar dan bagusnya sifat dalam kasus yang kedua. Fa'idhan, maka jika demikian, maka semua orang yang ingin bertawakal pada Allah, caranya koreksi niat berkenaan dengan konsekuensi rububiyah Allah. Karena makin kuat keimanan anda, bahasanya Allah adalah sang pengatur dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Dialah al-mudabbir, yang mengatur dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Wa anahu hasbuka, dan dialah yang mencukupimu. Dan bahasanya seorang itu tidak akan mampu mengalahkan ketetapan Allah dan menolak takdir Allah. Fa uqsimu billahi, maka aku bersumpah dengan nama Allah, akan hilang. Saufa tadhhabu, engkau akan pergi ila apa ini, ahlika, ahlika, al-madaik, hal-hal yang sempit. Wasawfa taqifu, dan engkau akan berdiri ingda a'zamil muluki, di hadapan sang raja yang paling agung, jabarutan, dan dia adalah zat yang perkasa. la'annaka ta'lamu, la'annaka ta'lamu, karena anda menyadari bahasanya semua ini akan lebur dalam rububiyah, dalam konsekuensi rububiyah, alatika mula imanuka, yang telah sempurna imanmu dengannya. Walidhalika, oleh karena itu kita tidak merasa aneh Hasan al-Basri bisa berdiri di hadapan seorang yang kejam, seorang yang bengis, dan bahasanya fulan, seorang ulama, bisa berdiri gagah di hadapan seorang yang jabbar, seorang yang sombong dan kejam. Faqala lahu kalaman, dan berani mengatakan satu perkataan yang wallahi demi Allah, seandainya itu disodorkan pada salah satu kita, maka tidak akan ada yang berani melakukannya. Lianna ulama kana liannahu lamma tawakkala, karena tatkala beliau tawakal wa madha, dan lanjut, kanat muqtadiyat rububiyah, maka adalah konsekuensi rububiyah yang karenanya dia tawakal, kanat kawiyatan, itu kuat, maka jadilah tawakalnya itu kuat. Akan tapi kita, tawakal kita sekarang ini lemah, karena konsekuensi rububiyah dalam hati kita aslan pada asalnya adalah lemah. Buktinya, contohnya, jika kita kehilangan sedikit harta, kita sudah langsung khawatir jatuh miskin. Dan rupanya boleh jadi salah seorang itu tertimpa berbagai macam penyakit dan rugi dalam perdagangannya, asabahu al-bala'ul azim, maka dia tertimpa bala yang besar. Lianna muqtadiyat karena konsekuensi rububiyah dalam hati kita itu lemah, maka lemahlah tawakal kita berbanding lurus dengan lemahnya konsekuensi rububiyah di hati kita. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fa idza rahibta, jika anda ingin menguatkan tawakal, maka kuatkanlah keimanan dengan konsekuensi rububiyah. Karena ala qadri, berbanding lurus dengan kuatnya hal tersebut, kuatnya keimanan terhadap konsekuensi rububiyah, maka akan kuatlah tawakal anda. Wa uqsimu billahi, dan aku bersumpah demi Allah, seandainya kalian mencobanya, niscaya kalian akan jumpai hal itu adalah realita yang benar. Namun fina khaurun, kita memiliki kekurangan dalam aspek ini. Oleh karena itu, maka Allah Azza wa Jalla katakan, siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Fa inna hadza tawakkul, maka tawakal ini tatkala itu ada dalam hati Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, kurang itu, maka Allah padamkan kemampuan api untuk membakar tatkala Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Akan tetapi Ibrahim tidaklah mengucapkan kalimat di atas, wa huwa fi syakkika, dan dia sebagaimana keraguanmu. Bahkan Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan iman yang sempurna, bahasanya Allah akan menyelamatkannya. Maka jadilah Allah ada di hadapannya. Ya kulna, kami katakan wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Dan di sebagian ahli tafsir kemudian mengutip bahasanya setelah api padam, dijumpailah Ibrahim menggigil kedinginan. Karena bardan, dia apinya padam, dia menggigil karena kedinginan. Wahada tawakkul, dan tawakal inilah yang menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbaring di bawah pohon, lantas datanglah orang musyrik, kemudian ikhtarata sayfahu. intaza'a mencabut atau merebut pedang Nabi. Summa saharahu, kemudian dia hunus pedang Nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia katakan, siapakah yang mencegahmu dari gangguanku? Maka Nabi katakan, Allah. Maka bergetarlah pedang dan jatuhlah pedang. Fasara, maka jadilah tawakal kita kuat dan lemah itu dibangun di atas kekuatan iman kita dengan konsekuensi rububiyah. Maka jika Anda melihat dalam hatimu terdapat kelemahan dan ketidakmampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini bukti lemahnya tawakal. Wa idza da'ufta 'ani tasrih, jika Anda lemah untuk blak-blakan menyampaikan perkataan yang benar, atau bahkan Anda mencari selamat dengan diam, maka ketahuilah bahasanya anna dalika nabi'un, itu muncul karena lemahnya iman dengan konsekuensi rububiyah di hati Anda. Walidzalika, oleh karena itu Allah katakan, siapa yang tawakal pada Allah maka Allah mencukupinya. Apa yang dimaksud mencukupinya? Kafih, mencukupinya. Maka Allah akan mencukupinya. Sungguh Allah akan mencukupi Anda. Mencukupi di sini bisa maknanya melindungi. Min alati wa asyati wa a'ta wa afjar fajirin ala wajil arti. Dari orang yang alatda wa asyata yang paling keras, a'ta yang paling kurang ajar, afjar yang paling maksiat dari orang yang maksiat di atas muka bumi. Idzakana tawakkuluka alaihi, jika tawakal Anda kepada Allah sempurna, maka kuat dan lemahnya tawakal di dalam hati berbeda-beda seiring dengan perbedaan kuat dan kuatnya iman, keimanan terhadap konsekuensi rububiyah ataukah lemahnya keimanan. Aladdu itu biasanya berkenaan dengan debat, yang paling keras debatnya. Dari utuun, kalau akta dari utuun, utuun artinya keterlaluan, istadda al-qawiyah, yang keterlaluan fujurnya, maksiatnya. Maka intinya, inti kaidah yang ke-59, bahasanya orang itu semakin kuat tawakalnya kalau semakin kuat keimanannya dengan hal-hal yang mendukung tawakal. Di antara hal-hal yang mendukung tawakal adalah Allah itu maha perkasa, keyakinan Allah maha perkasa, Allah maha tahu, Allah membela hamba-hambanya yang beriman, Allah akan melindungi hamba-hambanya yang bertakwa dan seterusnya. Ketika hal-hal ini, itu kadar keimanan tentang hal ini semakin kuat, maka tawakalnya semakin kuat. Namun ketika kadar keimanan tentang hal-hal ini itu melemah, maka tawakalnya melemah. maka kita tidak heran kenapa ada di sejarah orang-orang soleh terdahulu ada seorang ulama atau orang soleh terdahulu yang bisa berani ngomong luar biasa di depan seorang raja, menasihati secara keras seorang raja. Sebabnya itu karena dia punya tawakal yang luar biasa. Kenapa dia punya tawakal yang luar biasa? Karena ada pada dirinya hal yang keimanan yang luar biasa terhadap bahasanya Allah melindunginya, Allah membersamainya, Allah zat yang maha perkasa, Allah zat yang maha Allah zat yang maha tahu, dan seterusnya. Dan tadi disampaikan, kenapa kita loyo untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kita tidak berani untuk bela-belaan menyampaikan kebenaran? Kenapa banyak di antara kita milih diam dalam rangka cari selamat? Kata kuncinya, karena lemahnya kadar tawakal. Kemudian kaidah yang ke-60, siapa yang mencela mungkin terjadinya hari berbangkit, maka dia mencela rububiyah Allah. Dengan ungkapan yang lain kami katakan, man atala al-ba'sa, siapa yang mengingkari hari berbangkit, maka dia telah mengingkari rububiyah Allah. Walidzalika, oleh karena itu kita jumpai dalam banyak ayat terkadang Allah menggandeng antara mengingkari hari berbangkit dan kafir dengan rububiyah. Mimma yadulu, maka ini menunjukkan bahasanya di antara konsekuensi kalau Allah itu Rabb adalah meyakini Allah akan membangkitkan manusia. Sehingga siapa yang mengingkari adanya hari berbangkit atau menihilkannya atau mencelanya atau meragukannya, maka sungguh dia telah meragukan dan meniadakan rububiyah Allah. Bukti hal tersebut firman Allah tabaraka wa taala, jika engkau heran maka heranlah ucapan mereka, aidza kunna turaban, apakah jika kami telah jadi debu, a inna la fi khalqin jadid, apakah kami akan berada dalam penciptaan yang baru. Mereka itulah orang-orang kafir dengan Rabb mereka. Maka lihat, dengan Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang ada belenggu di leher mereka, mereka lah penghuni neraka, mereka tinggal lama di neraka. Maka kafirnya mereka dengan rububiyah dibangun di atas kafirnya mereka dengan hari berbangkit, karena ini dua hal yang berhubungan erat. Bahkan Allah mendalili kuasa Allah untuk membangkitkan manusia dengan Allah menghidupkan bumi setelah matinya, dan Allah tutup bahasanya adalah di antara konsekuensi rububiyah Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah azza wajalla, lihatlah jejak rahmat Allah, bagaimanakah Allah menghidupkan tanah setelah matinya. Inna dzalikasnya, hal itu la muhyil mauta, akan menghidupkan yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka menghidupkan dan mematikan adalah bagian dari konsekuensi rububiyah. Maka berdasarkan kaidah ini, imannya orang-orang musyrik Arab dengan rububiyah Allah itu tidak sempurna, karena mereka, mayoritas mereka, bahkan sebagian ulama mengatakan semua mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Kemudian kaidah yang ke-61, makhluk meskipun betapa agungnya kedudukannya tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari sifat khas rububiyah Allah. Maka makhluk yang paling besar atau yang paling agung yang Allah ciptakan, ada tiga kelompok: malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman, yaitu para wali. Maka malaikat tidak berhak mendapatkan satupun sifat rububiyah, demikian juga para nabi tidak berhak, demikian juga para wali. Dan Allah mendalili batilnya ilahiyah dan rububiyah malaikat dengan memaparkan bahasa malaikat itu merasa takut, wayursya alaiha, dan pingsan, menimpa al-faza, ketakutan luar biasa. Sesungguhnya mereka adalah hamba yang dipelihara. Mereka para malaikat tidak berani mendahului Allah dalam ucapan Allah, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, hatta idha fuzia'an kulubihim, sehingga ketika telah hilang rasa takut di hati mereka, mereka katakan, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan, Allah menyampaikan kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Zat yang Maha Besar. Ya, maka fahal Rabbu yakhaf? Apakah Rabb itu merasa takut? Dan jawabnya tidak. Apakah Rabb itu yafza'u takut? Jawabnya juga tidak. Apakah yang namanya Rabb tujursya alaihi mengalami pingsan karena ketakutan? Jawabnya tidak layak jadi Allah. Ya, tidaklah layak untuk jadi Rabb. Maka malaikat mendapatkan itu semua. Falam tasluh. Namun malaikat tidaklah layak untuk jadi Rabb dan Khalik ataupun ilah bersama Allah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, jika Allah telah menetapkan satu perkara di langit, maka para malaikat memukulkan dengan sayap-sayapnya karena tunduk, mengepak-empakkan sayapnya karena tunduk kepada firman Allah. Maka dia seperti rantai yang ujungnya mengenai asofan batu. Waqala ghairuhum, di redaksi yang lain dikatakan sofan yang fuduhum dalika, yaitu satu batu besar yang mengkilat yang tembus dari kahal itu. Dalam riwayat yang lain dari hadisnya An-Nawas ibn Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika Allah memfirmankan wahyu, maka mulailah langit itu guncang hebat. Kita mengatakan ra'dah azimah, guncangan hebat. Ketika malaikat mendengar hal tersebut, maka mereka terjatuh dan pingsan. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga jika telah selesailah rasa takut di hati mereka, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan, Allah hanya menyampaikan kebenaran, Dia Maha Tinggi lagi Zat yang Maha Besar. Tapi maka meskipun malaikat itu mendapatkan hal tersebut, tetap tidak berhak untuk mendapatkan satupun dari makna rububiyah. Maka jika telah batal rububiyah para malaikat, padahal mereka a'zamu man khalaqallah, makhluk terbesar yang Allah ciptakan, maka bagaimanakah dengan rububiyah makhluk yang di bawah malaikat? La jaruma, tentu saja itu satu hal yang batil, min babil aula, lebih-lebih lagi. Demikian juga kami katakan, Nabi yang paling agung tanpa pengecualian adalah Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah telah mendalili, dan Al-Quran telah mendalili, ala butlani rububiyatihi, batinnya rububiyah selain Allah. Bahkan waqad istadala Al-Quran, Al-Quran berdalil tidak benarnya rububiyah Sang Nabi dengan mengatakan laisa laka minal amri syai', engkau tidaklah punya kewenangan untuk mengatur perkara tersebut sedikit pun. Bagaimana mungkin seorang Rabb, jika dia memang Rabb, dia berkata dengan perkataan kalimat ini, laisa laka minal amri syai'? Maka tatkala Allah mengatakan demikian, maka itu menunjukkan anna bahasanya Sang Nabi tidaklah layak untuk menjadi Rabb, tidaklah menjadi ilah, tidak pula zat yang disembah bersama Allah. Namun dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Bahkan ini Sang Nabi pada hari Uhud itu patah gigi, giginya yang berjumlah 4, yaitu gigi mungkin gigi apa? Gigi taring ada 2. Ya. Gigi bukan geraham, satu lagi saling geraham gigi serinya. Wasudja dan terluka kepala Nabi. Wakal, kemudian Nabi mengatakan, bagaimana akan beruntung sekelompok orang yang melukai kepala nabinya? Maka Allah turunkan ayat laisa lakum minal amri syai', Wahai sang Rasul, engkau tidak punya kewenangan sedikit pun. Maka apakah Arab itu tertimpa demikian, terluka, giginya patah, dan seterusnya? Jawabnya tidak. Oleh karena itu, Ibrahim mendalili tidak benarnya ilahiyatu asnam, penyembahan terhadap berhala, dengan mengatakan, ya, dengan firman-Nya, maka Allah jadikan juda dan hancur, kecuali yang paling besar. La'allahu, mudah-mudahan mereka bisa kembali atau bertanya ilahi kepada yang besar, kepada berhala yang besar. Dan artinya kitaan sariratan, potongan-potongan kecil. Tujuannya apalah alam ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali, yaitu bertanya kepada berhala yang besar. Fala malikun, maka tidak ada malaikat yang layak untuk jadi Rab, tidak pula nabi layak menjadi Rab, tidak pula wali layak menjadi Rab. Fa'idhan, maka jika demikian, rububiyyah tidaklah menjadi hak siapapun, meskipun betapa tinggi kedudukannya. Maka agungnya, maka tingginya satu kedudukan bukanlah dalil boleh bagi kita, ya, untuk mensifati makhluk dengan salah satu sifat khas rububiyah. Dan jika Anda memperhatikan Rafidah itu Syiah, jika Anda jumpai bahasanya jalan terpenting yang menjadikan mereka yadifuna menisbatkan sifat-sifat rububiyah pada keluarga nabi, wa kaunuhum min ahlil bait, karena mereka keluarga nabi, maka mereka hormati, ya, karena sebagaimana mereka menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian pemilik nasab dan kemuliaan nenek moyang, wa anahum wa annahum, dan mereka adalah ini dan itu, ila akhir dan seterusnya. Maka mereka jadikan agungnya kedudukan mereka sebagai jalan untuk idfa salah satu dari rububiyah ini. Sehingga jadilah kaidah ini menyanggah mereka dengan kaidah mengatakan makhluk betapa agungnya kedudukannya tidak berhak untuk mendapatkan satupun sifat rububiyah. Menambahkan jalan ila idfa', menambahkan satupun pada satupun dari sifat rububiyah kepadanya. Kemudian kaidah yang ke-62, tamam ridha bil qada ala qadri tamam ridha birububiyah, sempurnanya ridha dengan takdir berbanding lurus dengan kadar kesempurnaan ridha dengan rububiyah Allah. Kalian telah mengetahui bahasanya sepatutnya yang bari ridha, sepatutnya ridha dengan takdir Allah, karena ridha mintama karena ridha dengan takdir bagian dari sempurnanya ridha dengan rububiyah Allah. Andai Anda beriman, andai Anda beriman bahasanya di Allah adalah Rabbmu, betul-betul Rabbmu, ditetapkan betul-betul Rabbmu, dan betapa besar keimanan dengan konsekuensi rububiyah di hatimu, maka aku bersumpah demi Allah, Anda tidak akan merasa marah dengan takdir Allah, karena Anda yakin bahasanya di antara konsekuensi rububiyah, dia tidaklah menginginkan pada dirimu kecuali kebaikan. tidak dia takdirkan untuk hambanya kecuali yang ada padanya kebaikan bagi si hamba, diajilihi baik dunianya hamba atau akhiratnya hamba. Maka perbuatan Allah dan takdir Allah seluruhnya adalah baik. Maka jika anda mengimani permasalahan ini, la radita, niscaya anda akan ridha dan anda tidak akan marah-marah ketika terjadi musibah. Maka takdir Allah itulah yang lebih baik bagi hamba seluruhnya dan adil seluruhnya, maslahat seluruhnya, hikmah seluruhnya. Falau kunta mu'minan, maka jika engkau adalah orang yang beriman dengan benar dan benar, bidzalika kulli, dengan itu semua, tentu anda tidak akan marah-marah dengan takdir Allah. Maka semakin khaffa hadzal mizan, semakin ringan timbangan ini di hatimu ulama, maka semakin juga besar amarahmu terhadap takdir Allah, qadha dan takdir Allah. Maka jika ada orang yang bertanya kepadamu, kenapa aku tidak ridha dengan takdir Allah? Maka jawabannya mudah, sebabnya adalah tidak sempurnanya level ridha dengan rububiyah Allah sama sekali. Seandainya anda ridha dengan rububiyah Allah, latamma ridhaka, niscaya akan sempurna ridhamu dengan qadha dan qadar Allah. Walidzalika, oleh karena itu satu hal yang telah mapan di kalangan para ulama, jiwa manusia tidak akan tenang ketika terjadi musibah kecuali manakala yakin bahasanya musibah yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan musibah yang meleset darinya tidak akan mungkin menimpanya. Dan bahasanya zat yang mentakdirkan musibah ini adalah Ar-Rabb Al-Hakam, zat yang adil, Al-Adl yang adil, Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia adalah zat yang tidak melakukan sesuatu kecuali karena hikmah dan maslahat bagi hamba. Uluhada, ini semua adalah bagian dari konsekuensi rububiyah. Oleh karena itu maka Nabi SAW menyampaikan sebagian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, laisa minna man latamal hudud, bukalah umatku orang yang meratapi mayit dengan memukuli pipi, dengan merobek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang meratapi meratap-ratap jika dia belum bertobat sebelum meninggalnya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan di badannya terdapat sirbal min qatiran, kain yang terbuat dari qatiran, yaitu getah yang pedih sekali. Kemudian baju long dress min jarabin, isinya kudis. Penauhu, maka meratap tidak akan terjadi kecuali dengan sebab tidak terlihatnya konsekuensi rububiyah pada hati seorang hamba. Maka sepatutnya setiap mukmin untuk ridha dengan takdir Allah. Walaya taradat, dan seorang itu akan tidak akan bimbang untuk ridha sampai dia yang tafi hilang dari kehidupannya kecemasan dan kecemasan. Maka seorang hamba tidak boleh sedih karena apa yang telah berlalu. Walaya tahayyab, tidak pula merasa takut dengan masa depannya. Maka jika demikian, maka dia jadilah orang yang paling berbahagia. Manusia yang paling berbahagia adalah orang yang tidak sedih terhadap apa yang lalu dan tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi. Maka jadilah dia orang yang paling baik dan yang paling menyenangkan. Wabillahi taufiq. Maka siapa yang menyadari bahasanya Rabbnya yaitu Allah adalah zat yang maha adil, Al-Adl yang adil, yang tidak zalim pada siapapun, dan bahasa memberikan rezeki itu adalah ibadah, maka pada saat itu ya'isu fi hayati sa'idan, maka dia menjalani hidup di kehidupannya dengan bahagia, karena dia yakin bahasanya apa yang menimpanya tidak akan meleset dan apa yang meleset tidak akan menimpanya. Wallahu a'lam. Ya, maka di sini kita jumpai faedah penting, kenapa ada orang yang tidak atau sulit untuk ridha dengan takdir Allah, yang dalam bahasa percakapan kita biasa disebut dengan sebutan ikhlas. Kenapa tidak ada ridha dan ikhlas terhadap takdir? Ya, jawabannya adalah tadi, karena keimanan dengan rububiyah, kadar keimanan rububiyah belum bisa sampai demikian. Kemudian kaidah yang ke-63 adalah kehidupan Allah dan qayyumiyah Allah. Allah itu mengurusi dirinya dan makhluknya adalah di antara konsekuensi rububiyah. Maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim keduanya menegaskan bahasanya hidup dan qayyumiyah, mengurusi dirinya dan makhluknya adalah asas rububiyah. Allah Ta'ala mengatakan kuluman alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi itu fana, dan yang abadi adalah wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wastadalla dan atau wastudilla dan dijadikan dalil keberadaannya dan kehidupannya menunjukkan rububiyah Allah. Walillahi dan milik Allah warisan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Dan tidak wastudilah dan jika dalil adanya rububiyah Allah di baqaihi, kalau itu Allah itu baqa, Allah itu abadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Wastudilah, maka jadikanlah dalil sempurnanya hidup Allah dan kemiah Allah ala rububiyatihi, bahasanya dia adalah mempunyai pemilik rububiyah yang sempurna dan uluhiyah. Maka poros dari semua sifat-sifat sempurna dan semua nama-nama yang indah ada pada dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, dua nama ini dijadikan oleh banyak ulama sebagai Ismul A'zam, yaitu nama Allah yang teragung yang Nabi katakan jika seorang berdoa dengannya akan diijabai, jika dia minta sesuatu akan diberi. Wama darulah hadil qaidah mimna rububiyah. Kalau tadi wa idha sa'ala su'ila biha a'ta, maka jika anda bertanya apa yang masuk dalam kaidah ini dalam rububiyah Allah, kami katakan karena al-qayyum maknanya adalah orang yang mengurusi dirinya sendiri. Ini adalah perbuatannya daripada dirinya. Wal-qa'im bi-gairihi, dan Allah itu qa'im bi ghairi, mengurusi makhluknya. Wah, dan inilah perbuatan Allah berkenaan dengan makhluknya, sehingga qayyumiyah itu berkaitan erat dengan perbuatan Allah pada dirinya dan pada yang lain, dan perbuatan mereka adalah konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengimani Allah adalah hidup, Allah itu qayyum, mengurusi dirinya dan mengurusi makhluknya dan tidak butuh dengan makhluknya, itu sudah bisa meningkatkan kadar keimanan kita dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ruta'ana anna alhamdulillahi rabbil alamin. Mengingat nanti ada lanjut kajian, maka sesi tanya jawab ditiadakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.